Kenang kau sulam di kain usang. Untuk apa dikenang-kenang nostalgia masa berpacaran? Lebih baik lupakan saja daripada menambah lara. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan disesali, jangan dikenang-kenang nostalgia masa sakit hatiku engkau tinggalkan. Nangis penyesalanmu ingin kau mengulang masa-masa masa berpacaran. Lebih baik lupakan saja daripada menambah lara. Sakit hatiku engkau tinggalkan. Tangis penyesalanmu ingin kau mengulang masa-masa dikenang-kenang nostalgia masa.